Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan nikmat untuk mendengarkan siaran melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara Penyejuk Keimanan. Dalam hal ini kita akan memasuki surat Al-An'am ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini memang Allah perintahkan kepada umat Islam atau orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih binatang-binatang yang halal itu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menegaskan, walaupun binatang yang halal seandainya tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, itu bisa menjadi bangkai. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita, bahwasanya kenapa harus kita melihat seperti itu. Karena memang ketika disembelih itu, darah yang pertama itulah yang darah yang tidak boleh lekat di badannya ketika disembelih itu, sehingga menjadikan tazkiyah, artinya menjadikan suci, halal, halalun thayyib, bukan sekedar halal saja tapi bagus, enak dimakannya. Makanya inilah yang sangat dianjurkan. Tidak boleh kita menyempelekan walaupun sepintas seperti itu. Makanya banyak sekali kita melihat kadang-kadang orang memakan darah yang sudah disembelih dan dibekukan. Gimana nih Ustaz Arifin, bahwasanya darah-darah yang seperti itu dalam pandangan Islam boleh atau tidak? Iya, masalah darah tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala telah jelas melarangnya. Innama harroma alaikumuddama hurrima alaikumul maitata waddama. Allah mengharamkan bangkai, tadi kata Ustaz Fajrul, bangkai, kemudian dama, darah. Jadi sungguh sangat jelas bahwa maksudnya di sini darah itu dilarang kecuali darah yang tidak mengalir, sebagaimana belalang dan ikan, ya, itu boleh dimakan saat darah-darahnya karena tidak mengalir, atau apa yang ma'usiro alaihi, apa yang susah untuk dihindari, mungkin ada tulang yang di dalamnya darah, ya, terpaksa harus kita makan, ya makan saja gitu, ya, termasuk yang susah. Suatu hal yang menarik juga ini Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimma zukiro. Zukiro di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi di halaman 459 dari tafsir Sa'rawi juz ke-8 jilid ke-4 disebutkan, Imam Malik berpendapat bahwa menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah karena lupa atau sengaja, maka sembelihan itu tidak halal menurut Imam Malik. Menarik, menurut Imam Hanafi berpendapat tidak menyebut nama Allah karena lupa hukumnya halal, tetapi bila sengaja tidak menyebut nama Allah hukumnya haram. Hanafi pertengahan. Imam Syafi'i lebih longgar. Selama yang menyembelih adalah seorang mukmin, maka silahkan makan daging sembelihan itu walaupun tidak disebut nama Allah. Baik karena lupa atau sengaja. Karena apa? Karena keimanan adalah identik dengan zikir kepada Allah. Jadi di sini ada 3 pendapat. Ada pendapat yang lebih longgar lagi. Bahkan ahli kitab pun kalau dia menyembelih, maka hukumannya juga sembelihan itu adalah halal. Nah, ini ada 4 pendapat terkait dengan mimma zukirasmullahi alaihi. Ya, Ustaz Ardiansa. Ada hal yang sangat menarik di sini, Ustaz. Ketika kita pada pertemuan sebelumnya berbicara tentang masalah permusuhan, tiba-tiba dalam ayat 118 ini membicarakan langsung tentang makanan. Kira-kira apa rahasianya, Ustaz? Iya, kalau kita melihat Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal, kalau terhadap ayat 118 dan sebelumnya pada hari yang lalu kita membahas ayat 117. Maka di dalam ayat 117 itu Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya dengan kata-kata wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sembelihan yang halal. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lompat di sini, tetapi memiliki korelasi yang begitu kuat bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu salah satu cirinya adalah memakan makanan yang halal. Bahwa dia cinta kepada makanan yang halal dan menjauhkan diri daripada memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal. Yang kedua, bahwa ciri daripada orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tindak tanduk yang ia lakukan itu dalam koridor ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu adalah pendapat yang umum di kita, bahwa sebenarnya zikir keimanan itu adalah sifat daripada orang mukmin itu sendiri. Ya, artinya sesuatu yang sangat identik di dalam diri seorang yang beriman itu adalah berzikir, menyebut asma'ullah. Ya, bukan mengumpat, bukan mencaci, bukan memaki, apalagi menyebarkan fitnah. Jadi sikap daripada seorang mukmin itu, in kuntum bi ayatihi mukminin, mukminin itu adalah orang yang senantiasa ingat dan senantiasa mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal yang katakanlah mungkin ini sesuatu hal yang sepele, yaitu menyembelih binatang yang akan dimakan, ya, atau memakan makanan yang akan dimakan itu, hendaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lihat Ustaz Fajrul, ketika kita atau seseorang makan mengucapkan bismillah dengan tidak mengucapkan bismillah, kan sebenarnya sama-sama kenyang kan gitu. Iya, kan? Kalau dilihat daripada aspek kenyang, tetapi di dalam Islam tidak dilihat hanya pada target kenyangnya, tetapi yang dilihat lebih daripada itu, barakah fil ma'kulat wal masyrubat, keberkahan daripada apa yang dimakan dan apa yang diminum itu tadi. Nah, kapan keberkahan itu datang? Ketika kita di dalam makan pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Ustaz. Iya. Di sini memang ditutup ayat ini dengan in kuntum bi ayatihi mukminin. Kira-kira apa kira-kira tugas mukmin ini selalu disebutkan mukminin, mukminin begitu. Padahal ini tentang masalah penyembelihan. Iya. Jadi terkait bahwa ini adalah perintah Allah. Walaupun tidak sampai sewajib sholat, tetapi fakulu itu adalah amar, perintah. Allah memerintahkan kita makan. Karena apa? Karena ada orang yang mogok makan. Jangan sampai Anda mogok makan karena apapun permasalahannya. Takut mungkin gemuk, gak mau dia makan. Padahal sebenarnya makan itu adalah sarana untuk hidup. Tidak menyebabkan gemuk. Ya, tidak harus banyak makan sehingga gemuk, tapi perlu makan supaya hidup, bukan pula hidup ini untuk makan, ya. Jadi pertama kali Allah memerintahkan, ketika itu perintah pada Allah, laksanakanlah makan dalam porsi yang sesuai, ya. Fakulu. Yang kedua, bahwa makan itu tidak saja terkait dengan sembelihan, walaupun terkait dengan sembelihan, karena tidak selamanya kita hidup ini makan daging, ada makan buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, jadi di sini boleh jadi mimma, apa saja yang disebutkan dengan nama Allah. Jadi mulailah makan dengan bismillah, boleh jadi pemahamannya kembali ke situ. Di sisi lain, kita mencari yang halal bukan saja dalam segi yang tersaji, tetapi cara memperolehnya juga perlu dengan cara yang halal. Misalnya apa? Tidak dilakukan, makanan ini bukan hasil curian. Nah, kalau Anda beriman, jangan memakan dari hasil curian. Jadi bagaimana pula, Ustaz, kalau dia pas curi itu bismillahirrahmanirrahim? Iya, itu tentu saja tidak in kuntum bi ayatihi mukminin. Kamu tidak beriman dengan tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat Allah. Nah, jadi dengan in kuntum bi ayati mukminin tadi mencakup itu semua. Jadi walaupun ini makan, Tetapi pekerjaan makan itu adalah rutinitas sehari-hari umat manusia. Ini pekerjaan besar yang dilakukan oleh umat manusia. Bayangkan Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansah, dalam satu hari makan itu berapa yang harus Allah sediakan untuk umat manusia? Iya. Bagi 1 miliar penduduk bumi ini, itu kan sungguh sangat banyak. Iya. Tetapi Allah tidak pernah lelah memberi manusia makan. Dan bukan saja manusia yang makan, hewan pun makan. Nah, ini mengatakan, beriman gak kamu kepada sumber pemberi makan tadi? Jangan taunya makan saja tidak pernah sholat. Nah, ini disebutkan di sini, in kuntum bi ayatihi mu'minin. Iya, ya. Memang sangat ditegaskan Allah pada akhir ayat dari 118 ini dengan mengatakan in kuntum bi ayatihi mu'minin. Bahkan juga di ayat-ayat lain juga Allah memberikan pujian, yaitu bagi orang-orang yang betul-betul beriman jangan merasa takut, kan gitu. Fa antumul a'launa, kata Allah. Iya. Engkau sebetulnya lebih di atas orang-orang kafir, orang-orang yang selalu memberikan fitnah. In kuntum mu'minin. Iya, jika betul-betul engkau beriman. Benar sih. Dengan arti kata Allah membisikkan, udahlah, tak usah dikhawatirkan orang-orang seperti itu. Karena memang masalah makanan ini juga bisa menjadi bahan fitnahan orang-orang kafir kepada orang-orang muslim. Iya. Banyak sekali begitu fitnahan itu. Seperti fitnah terjadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Iya. Tak ada satu orang pun mempercayai. Disitulah potensi orang-orang kafir itu selalu menyusupi bahwasanya hal ini tidak masuk akal dalam hal itu. Padahal Rasulullah sudah memberikan bukti-bukti nyata dalam hal itu. Contoh yang lain juga Ustaz Fajrul, fitnah mie instan. Bagaimana mie instan ini bisa menggoyangkan keimanan? Kan begitu. Fitnah karena apa? Karena kelaparan. Bagaimana bantuan pangan itu dijadikan komoditas untuk merubah akidah seseorang. Jadi di sini sangat dahsyat memang pengaruh makanan dalam keimanan. Nah, itu juga. Jadi disitulah mungkin konteks ayat ini juga salah satunya ya, tentang ketika Allah berbicara tentang masalah permusuhan dikaitkan dengan keimanan, dan ayat yang selanjutnya 118 ini adalah membicarakan makanan karena dengan makanan itu sangat banyak sekali pengaruhnya terhadap keimanan. Di alam arti kata, ketika kita makan barang yang tidak bagus akan mempengaruhi kesehatan kita dan yang lain-lainnya. Seperti yang digambarkan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi di sini, ketika seseorang itu menyembelih binatang maka turunlah darah kotor dan virus lainnya. Dengan kata lain, kita membuang darah kotor agar yang mengkonsumsi makanan tersebut tetap sehat. Nah, kebalikannya, bila binatang itu mati tanpa disembelih, tentu darah kotor itu masih bercampur dengan darah bersih. Juga virus yang terdapat di dalam tubuh binatang masih ada. Maka disinilah sebetulnya letak kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau masalah makanan ini Ustaz, untuk saat sekarang ini sebetulnya mesti hati-hati. Hati-hatinya begini, memang Islam ada melarang begitu kan Ustaz. Bagaimana sebetulnya melarangnya itu? Kalau kuali tersebut kalau sudah dipakai untuk memasak-masakan babi atau barang-barang yang halal, boleh enggak yang haram? Boleh enggak lagi dipakai kuali tersebut untuk dipakai untuk apa? Untuk memasak yang lainnya. Iya, daging ayam. Tentu hal ini kan diharamkan dalam Islam kan begitu. Walaupun yang dimasak selanjutnya itu adalah sayur-sayur misalnya itu, tidak daging kan gitu. Di sinilah sebetulnya memang harus diperhatikan. Banyak itu rumah makan gitu. Jadi pernah saya dulu di Jawa ketika saya mau makan, saya ragu gitu, ada enggak babi di sini. Maka saya tanya, "Pak, di sini ada masak babi atau tidak?" "Enggak ada, Pak," katanya. "Yang ada celeng," katanya. Sebetulnya celeng sama babi itu sama jenisnya. Celeng itu adalah babi liar, sedangkan babi itu ternakan, mungkin begitu. Inilah sebetulnya yang mesti kita jaga, harus kita perhatikan dalam hidup kita ini, karena pengaruh dari makanan yang kita konsumsi itu bisa jadi membawakan kita tidak segar dalam menghadapi kehidupan ini. Malas ibadah. Malas ibadah jadinya. Kalau saya lihat juga Ustaz Fajrul, umat Islam Indonesia ini sangat menjaga dari memakan makanan yang haram bersifat fisik. misalnya babi, anjing, itu sangat takut. Tetapi kalau makan hasil korupsi, itu mungkin sebagian kita itu gak segan gitu. Nah, padahal itu tidak kalah dahsyatnya itu Ustaz Fajrul. Nah, itu bagaimana kita mengantisipasinya ini Ustaz Fajrul? Karena apa? Atib mat'amaka takum mustajabu doa. Jagalah makananmu, doamu pasti terkabulkan. Indonesia mungkin banyak musibah ada karena tidak terkabulnya doa karena memakan hasil korupsi. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat? Pertama, kalau memang sudah terjadi, ada orang berpengalaman, duitnya ini jangan sampai kepada dimakan oleh anak-anaknya. Sebab nanti itu akan menjadi sebuah malapetaka yang besar. Nampaknya kalau kita perhatikan gitu Ustaz, dan banyaknya orang-orang keluarga hidup gitu, hidupnya kemampuan tapi tak pandai dia mengatur anaknya untuk dalam ajaran agama Islam ini. Iya benar. Baru meninggal sudah membicarakan harta warisan. Tak peduli dia, baru orang tuanya itu meninggal. Karena itulah disebabkan tadi dengan makanan yang haram, apalagi dengan hal-hal yang korupsi. Maka ditegaskan dalam ayat ini, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman sehingga kita selalu dapat menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya dalam penyembelihan saja, tapi dalam segala hal. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang singkat ini, terus kita menjaga ismullah kita, terus zikirkan, kita sebutkan di mana saja kita berada. Amin. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.